Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kembali kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu, majelis yang kita senantiasa berkumpul pada setiap hari Rabu atau di malam Kamis membahas kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Ilmi dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dan pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita memasuki bab yang berikutnya setelah sebelumnya kita menyebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis Mu'adz bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab man khassal bil ilmi qawman duna qawm karahiyata an la yafhamu, mengkhususkan ilmu kepada satu kaum tidak kepada yang lainnya karena mengkhawatirkan kaum tersebut tidak memahami apa yang disampaikan. Lalu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang dialog yang terjadi antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita masuki bab yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ابن بردهبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم باب ملو دلم هل منتد علمه Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa bersikap malu yang dapat mencegah dia dari kebaikan dan menghalanginya untuk menuntut ilmu adalah perkara yang tercela. Malu secara umum adalah kebaikan. Namun malu yang terpuji di dalam syariah adalah rasa malu yang terdapat pada diri seseorang yang akan mengantarkannya memiliki sifat-sifat yang mulia. Sopan santun, memiliki al-khuluqul karim, akhlak yang mulia, berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada orang lebih tua, dan yang semisalnya. Ini merupakan bentuk-bentuk rasa malu yang terpuji di dalam Islam, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al haya'u khairun kullu. Rasa malu itu seluruhnya adalah baik. Yang dimaksud di sini adalah rasa malu yang akan mengantarkan seorang yang memiliki sifat tersebut kepada sifat-sifat yang terpuji, kepada akhlak yang baik, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila menghalangi seorang dari kebaikan, dari mencari kebenaran, termasuk di antaranya talabul ilm, maka ini menjadi sesuatu yang tercela. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab al-haya' fil ilm, malu dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu, untuk menjelaskan bahwa dalam menuntut ilmu tidak sepantasnya seorang yang memiliki rasa malu tersebut menghalanginya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', al-ilmu syar'i, yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah rasa malu itu suatu hal yang terpuji dalam ilmu, tentu para ulama mereka lebih utama untuk memilikinya. Namun para ulama kita melihat kesungguhan mereka, dan mereka menuntut ilmu baik kepada orang yang lebih tinggi levelnya dan kepada sama mereka dari kalangan aqran dan bahkan yang lebih rendah. Mereka mendapatkan faedah ilmu meskipun kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dari mereka. Di antara yang masyhur dari ucapan para ulama ussalaf, mereka mengatakan la yambulu rajulu hatta ya'khudh al-'ilma 'amman huwa fawqahu wa 'amman huwa dunahu wa 'amman huwa musawih. Tidak akan cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang lebih tinggi atau yang lebih rendah atau yang setara dengannya. Tidak akan cerdik seseorang sampai dia mengambil ilmu dari orang lebih tinggi, dari kalangan guru-gurunya, atau yang lebih rendah dia mendapatkan faedah meskipun dari muridnya atau yang selevel dengannya. Dalam artian tidak menghalangi dia untuk mendapatkan faedah ilmu meskipun kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Nah, oleh karena itu dalam menuntut ilmu seseorang tidak diperbolehkan adanya rasa malu sehingga menghalangi dia untuk istifadah, mengambil sekian faedah dari setiap orang yang memberikan faedah kepadanya. Lalu setelah itu beliau menyebutkan asar dari ucapan Mujahid rahimahullahu ta'ala. Wa qala Mujahidun, dan berkata Mujahid, Yang dimaksud mujahid di sini adalah Mujahid bin Jabr al-Makki Abu al-Hajjaj al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala. Beliau salah seorang di antara murid terdekatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengambil ilmu Al-Quran dan mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita mengenal Ibn Abbas keilmuan beliau dan dikenalnya beliau sebagai turjuman Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ni'ma turjuman Al-Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quran Al-Karim adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Mujahid bin Jabir radhiyallahu anhu, salah seorang dari kalangan tabi'in, mengambil ilmu ini dari Ibn Abbas. Beliau di antara yang beliau katakan, qara'atul Qur'an 'ala Ibn Abbas 3 arabat. Uqifu 'inda kulli ayah. Aku membaca Al-Qur'an Al-Karim di hadapan Ibn Abbas itu sampai 3 kali. Di mana saya menghentikan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pada setiap ayat. Beliau bertanya tentang penafsirannya. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Arabtul Qur'an 'ala Ibn Abbas 30 marrah." Aku menghadapkan Al-Qur'an Al-Karim, bacaan Al-Qur'an kepada Ibn Abbas sebanyak 30 kali. Yang menunjukkan ketelitian dan keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala dalam ilmu Al-Quran Al-Karim dan tafsir Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu para ulama sepakat tentang keimamahan yang beliau miliki dan keilmuan beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau meninggal, sebagian meriwayatkan pada saat beliau meninggal dalam keadaan sujud, sujud di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala mujahidun, berkata mujahid, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Tidak menuntut ilmu, yani tidak akan belajar ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu seorang pemalu dan orang yang sombong. Ini perkataan Mujahid rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini secara ta'liq, tanpa sanad. Namun perkataan Mujahid ini telah disebutkan dengan sanadnya di luar Sahihul Bukhari. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, Hilyatul Awliya, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Mujahid bin Jabr. Dan sanad riwayat tersebut disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi alaihi. Adapun makna yang diucapkan oleh Mujahid rahimahullah, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir, tidak menuntut ilmu dua jenis manusia. Yang pertama mustahi, orang yang pemalu, malu datang ke majelis ilmu. Kenapa? Karena dia orang terpandang misalnya, atau karena dia orang kaya. Nah, nanti kalau datang ke majelis ilmu jadi perhatian, nanti kalau datang ke majelis ilmu jadi sorotan. Sudah, akhirnya rasa malu itu menyebabkan dia terhalang dari mendapatkan ilmu yang seharusnya dia tidak memiliki rasa malu tersebut. Rasa malu yang menyebabkan seorang itu terhalangi dari kebenaran, ini perkara yang mazmum, yang tercela, tidak sepantasnya. Oleh karena itu, apabila pada diri seorang muslim ada sifat yang seperti ini, segera dibuang dan dihilangkan. Kadang-kadang sebagian mereka merasa malu untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena sekian lama tidak pernah duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu. Apalagi dia merasa dirinya sudah tua, sementara yang hadir di majelis tersebut anak-anak yang masih muda. Maka yang demikian menyebabkan dia malu, akhirnya terhalang dari kebaikan. Ini tidak sepantasnya ada pada diri seorang muslim. Yang kedua, yang lebih buruk lagi, sifat yang kedua lebih buruk dari yang pertama. Tidak mendapatkan ilmu orang yang mustakbir, orang yang sombong. Dia menyangka semua orang di bawah tingkatannya, hanya dirinya yang di atas. Sehingga itu menyebabkan dia merasa bahwa tidak mungkin ada orang yang akan memberikan faedah kepadanya. Menolak kebenaran, menganggap yang lainnya itu rendah, menganggap duduk di majelis ilmu adalah kehinaan. Apabila ada pada diri seorang penyakit buruk seperti ini, maka hendaknya dia segera istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk dihilangkan penyakit-penyakit yang semacam ini. Sebab rasa kibir, sombong yang ada pada diri seorang tidak hanya memudaratkan dia di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia dia akan menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Sehingga tidak ada tempat baginya untuk mendatangi majalisul ilm, majelis-majelis ulama. Nah, setiap ada kebenaran yang disampaikan kepadanya, dia tolak. Kenapa? Karena menyangka akalnya dia lebih sempurna daripada wahyu. Akalnya dia lebih baik daripada apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan dia lebih tinggi dari para ulama. Sehingga menyebabkan dia menolak kebenaran. Nah, meremehkan manusia. Sehingga manusia membencinya. Tidak suka bergaul dengannya. Nah, paling-paling yang bergaul dengannya dengan orang-orang yang memang ingin mengambil manfaat. Misalnya kalau dia orang kaya, orang-orang yang berada di dekatnya adalah orang-orang yang ingin mengambil hartanya. Adapun seorang hendak mendapatkan kebaikan, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali dari seseorang yang sombong, yang menyangka dirinya telah memiliki kesempurnaan dan tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Dan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kibir yang seperti ini. Sebab Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dampaknya sampai kepada akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil dari sifat kesombongan ini. Dari sifat sombong menyebabkan dia terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Dilemparkan ke dalam neraka oleh Azubillah. Salah seorang dari sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda beliau ini, salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana." Wahai Rasulullah, salah seorang kami senang kalau pakaiannya itu indah, bagus. Sendal yang dia pakai, sendal yang indah, yang bagus. Apakah ini kesombongan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Bukan itu kesombongan. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah cinta dengan yang keindahan. Allah cinta dengan keindahan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-kibr. Kata beliau, "Wal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, menganggap semua manusia kekurangan makan garam dan asam. Dia kelebihan. Sehingga tekanan darahnya tinggi. Allahu musta'an. Ya, menganggap semuanya di bawah. Menganggap semuanya lebih rendah darinya. Ini musibah. Dia terhinakan di dunia, waliyadzubillah, dan hina pula di akhirat. Nah, seperti halnya orang yang paling sombong di antara manusia adalah Fir'aun. Dengan kesombongannya, dia menolak kebenaran. Sementara itu dia yakin pada dirinya. Nah, namun dia dengan sombongnya mengatakan bahwa dialah Rabb. Dialah yang wajib untuk disembah. Dialah Rabb A'la. Sehingga menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan menyebabkan dia menjadi kafir. Dan kekal dalam neraka wa'liyadzu billah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hendaknya dua sifat ini jangan ada pada diri seorang muslim. Ya, malu untuk menuntut ilmu. Malu untuk mendapatkan faedah. Nah, kadang-kadang subhanallah, sebagian orang tua mungkin baru belajar dan baru sadar. Selama hidupnya bertahun-tahun, dia tidak pernah belajar. Belajar agama. Ketika dia sadar, dia ingin belajar. Mulai baca dari Iqra. Nah, ingin datang mencari halaqah Iqra. Yang dilihat semua yang belajar Iqra, anak-anak kecil. Anak SD. Mungkin ada yang masih TK. Nah, duduk malu. Nah, tapi jangan sampai itu menghalangi dia untuk belajar. Kalau dia tidak ingin duduk majelis itu, cari jalur yang lain. Cari jalur yang lain. Gimana caranya agar kemudian dia mendapatkan ilmu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam limakan ibnatihi minhu. Aku seorang yang sering mengeluarkan madzi. Sering mengeluarkan madzi. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan saya sebagai menantunya Rasulullah alaihissalatu wassalam, mau bertanya langsung malu. Sering mengeluarkan madzi. Ya, berarti kan hubungannya dengan kekeluargaan. Nah, mau bertanya, ya Rasulullah, mertua saya. Akhirnya, itu tidak menyebabkan dia terhalang dari menuntut ilmu. Dia berusaha mencari jalur lain. Gimana caranya? Fa'amartul Miqdad. Maka saya pun perintahkan pada Miqdad, minta tolong tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk membersihkan seputar kemaluannya, kemudian berwudu. Yang menjadi syahid di sini bahwa Ali bin Abi Thalib, ya, merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi beliau tidak menghalangi beliau untuk mendapatkan ilmu, berusaha mencari jalur yang lain. Nah, jangan menyebabkan seorang yang terhalang untuk tidak menuntut ilmu secara mutlak. Nah, ini kehinaan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa qalat Aisyah, dan berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita ansar. Lam yamna'hunna al-haya'u ay yatafaqahna fid-din. Tidak menghalangi mereka ada perasaan malu pada diri mereka untuk bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita-wanita Ansar adalah wanita-wanita pemalu. Mereka dikenal dengan sifat malunya mereka, dan itu adalah kebaikan. Nah, sifat malu adalah sifat yang positif. Sepantasnya dimiliki oleh para wanita. Sebab rasa malu inilah yang menyebabkan mereka berakhlak, yang menyebabkan mereka menjalankan syariat. Perhatikan para wanita sekarang, banyak yang tidak punya rasa malu. Nah, mereka keluar dari rumah mereka yang dipakai pakaian adiknya. Nah, tidak berhijab, tidak berjilbab, tidak menutup aurat. Allahu musta'an. Tapi kalau seorang wanita punya rasa malu, malu untuk keluar dalam keadaan dia menyingkap auratnya. Ya, memperlihatkan rambutnya saja dia merasa malu. Nah, oleh karena itu seorang wanita kalau dia punya rasa malu, maka dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk menampakkan aurat. Nah. Ya, dan dia beradab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan di antara sifat Nabi alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih malu dari wanita yang dipingit di dalam rumahnya. Nabi alaihi wasallam jauh lebih malu. Menunjukkan bahwa sifat malu terpuji. Baik bagi kaum lelaki demikian pula bagi kaum wanita. Nah, wanita-wanita Ansar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebaik-baik wanita itu wanitanya Ansar. Mereka punya rasa malu. Akan tetapi rasa malu mereka benar-benar ditempatkan pada tempatnya. Adapun dalam urusan yang tidak sepatutnya seorang itu malu, maka mereka tidak malu dalam hal itu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yamna'hunna al-haya'u ay yatafaqqahna fid-din. Tidak menghalangi para wanita Ansar itu adanya perasaan malu pada diri mereka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami agama Allah jalla wa ala. Dalam urusan ilmu mereka sangat semangat. Oleh karena itu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar diberi waktu khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung menasihati mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Mereka merasa dikalahkan oleh kaum lelaki. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan hari khusus untuk menasihati mereka, memberikan pada mereka ilmu. Nah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengucapkan ini tentu ada sebabnya. Di antara salah satu sebab ada yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam hadis ini, di mana Ummu Sulaim bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Ummu Sulaim termasuk di antara wanita Ansar. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam ibn al-Farj Al-Bukhari Al-Bikandi أبو عبد الله قال أخبرنا أبو معاوية beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim al-Dharir al-Kufi, beliau berasal dari Kufa. Qala, beliau berkata haddathana Hishamun, telah memberitakan kepada kami Hisham, Hisham bin Urwah ibn Zubair, an abihi, dari ayahnya yaitu Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, an Zainabah ibnati Ummi Salamah, dari Zainab anaknya Ummu Salamah. Dari Zainab, anaknya Ummu Salamah. Maka di sini, Hisham, seorang tabi'in, meriwayatkan dari ayahnya Urwah, Urwah juga seorang dari kalangan tabi'in. Dari Zainab, Zainab, anaknya Ummu Salamah, salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk di antara ummahatul mukminin sepeninggalnya Abu Salamah. Sebab ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah memiliki 4 anak. Yang paling sulung bernama Umar, kemudian Salamah, kemudian Zainab, kemudian Durrah. Umar, Salamah dan Zainab ini dari sahabat, termasuk di antara sahabat. Jadi di sini riwayat Zainab, seorang sahabat, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Hindun bintu Abi Umayyah. Namun beliau lebih masyhur dengan kunyah, lebih sering disebut dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir meninggal di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang paling pertama meninggal istri Rasulullah siapa? Hah? Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Yang paling terakhir Ummu Salamah. Beliau meninggal pada saat terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di Karbala. Beliau mendengarkan berita terbunuhnya Husain dan beliau sangat bersedih sekali, dan beberapa saat setelah itu beliau pun meninggal radhiyallahu ta'ala anha. Jadi hadis ini datang dari Ummu Salamah. Qalat, beliau berkata, ja'at Ummu Sulaim. Datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Sulaim bin Milhan Al-Ansariyah. Diperselisihkan nama beliau. Ada yang mengatakan namanya Rumaysa. Ada yang menyebutkan Rumaysa. Ada yang mengatakan Rumaila. Ada lagi yang mengatakan yang lainnya. Alhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan Ummu Sulaim ini termasuk di antara wanita yang memiliki ilmu dan memiliki keutamaan. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Dakhaltul jannah fasami'tu khashafatan." Suatu ketika aku masuk ke dalam surga, lalu kemudian aku mendengarkan ada suara. Ada suara dalam surga. Faqultu man hadha? Maka aku bertanya, siapa? Suara siapa ini? Maka mereka menjawab, hadhihi al-Ghumaysa bintu Milhan ummu Anas ibn Malik. Wanita ini adalah al-Ghumaysa. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Disebutkan dengan namanya Al-Ghumaysa, yaitu Ummu Sulaim. Al-Ghumaysa bintu Milhan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap Ummu Sulaim. Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat, lalu Ummu Sulaim pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Lihat kecerdikan Ummu Sulaim. Sebelum beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menyebutkan muqaddimah. Yang memberikan isyarat bahwa apa yang akan beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pertanyaan yang biasanya orang malu untuk menyampaikan, masalah pribadi. Ya, masalah sensitif. Masalah kewanitaan. Mau ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kenapa Aisyah mengatakan sebaik-baik wanita itu wanita Ansar. Rasa malu yang ada pada diri mereka tidak menghalang mereka untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ada sesuatu yang yang biasanya itu masalah pribadi, masalah kewanitaan. Namun karena pentingnya untuk mengilmui sesuatu itu, maka dia pun bertanya. Nah, Muslim datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum beliau bertanya, maka beliau menyebutkan muqaddimah, pendahuluan. Inna Allah la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Dan ucapan Ummu Sulaim ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, Wallahu la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifatul haya, sifat malu. Allah itu maha pemalu. Tapi tentunya kita harus kembali kepada kaidah secara umum. Bagaimana kita dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Namun tidak diperbolehkan kita menyerupakan sifat Allah dengan siapapun dari makhluknya. Tak boleh kita mengatakan, ya, malunya Allah seperti malunya manusia misalnya. Kalau malu pada manusia itu kan berarti ada gerakan hati dan seterusnya, ya, kemudian dibahas, ya, tak boleh seperti itu. Kita mengatakan Allah memiliki sifat malu, tapi malu bagi Allah adalah merupakan sifat kesempurnaan yang layak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Allah itu as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Allah melihat, Allah mendengar, tapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah dengan kesempurnaan. Termasuk di antaranya sifat malu. Ya. Bahkan di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu. Bedakan ada Al-Hayyu. Ada Al-Hayyu. Kalau Al-Hayyu seperti dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya-nya dua yang bertasydid. Tapi yang kita sebutkan di sini adalah Al-Hayyu. Ya-nya tiga. Al-Hayy kemudian tasydid ya dua. Al-Hayyu. Itu maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemalu. Dan di antara bentuk malunya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menepati janjinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Itulah malunya Allah. Di antara malunya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla wa'ala senantiasa mengabulkan permintaan hambanya. Ketika hamba itu memohon kepadanya. Ketika hamba itu berdoa. Dengan mengangkat kedua tangannya, menengadahkan kepada Rabbnya. Dengan penuh keikhlasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha pemalu dan Maha dermawan, Maha mulia. Allah malu dari hambanya. Ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Ya, ini tidak dikabulkan. Allah malu. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Nah, jadi di antara sifat Allah adalah sifatul haya. Sifat malu yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Lalu setelah itu beliau pun menyebutkan permasalahannya. Nah, beliau menyebutkan permasalahannya. Kata beliau, "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat?" Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia ihtilam? Ihtilam, yakni mimpi. Nah, mimpi, mimpi basah. Nah, apakah juga wajib bagi seorang wanita? Ini kan masalah kewanitaan nih. Ya, dia bertanya tentang suatu yang merupakan khususan wanita. Apakah wajib bagi seorang wanita kalau ada seorang wanita tidur kemudian ketika dia tidur dia mimpi melihat sesuatu, mimpi basah, apakah juga wajib untuk mandi? Nah, sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kepada Ummu Sulaiman, "Fawakti nisa, kamu sudah mempermalukan para wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu sudah mempermalukan para wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak sepantasnya kamu mengucapkan dan mempertanyakan hal ini di hadapan Rasulullah." Ya. Nah. Tapi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau seorang faqihah. Nah. Makanya beliau mengatakan, "Innallaha la yastahi minal haqq." Allah itu kan tidak malu. Kalau itu kebenaran, ya, perlu untuk diketahui. Perlu untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila wanita itu ihtilam, mimpi basah? Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'atil ma'," kalau memang dia melihat ada air yang keluar. Ini kalau mengeluarkan mani. Nah. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang wanita ketika dia mimpi basah hukumnya sama seperti laki-laki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Wanita itu hukumnya sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, kaidah secara umum, apa yang datang, apa yang disebutkan dalam kitabullah Al-Qur'an Karim dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum-hukum yang terdapat di dalam keduanya itu umum untuk kaum lelaki dan untuk kaum wanita. Meskipun bentuk kalimatnya seakan-akan ditujukan untuk kaum lelaki, tapi itu juga untuk wanita. Demikian pula sebaliknya. Nas-nas yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang secara lafaz itu diarahkan pada kaum wanita, itu juga hukum yang dikenakan untuk kaum lelaki. Sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususan. Sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususan bahwa ini khusus untuk kaum lelaki, yang ini khusus untuk kaum wanita. Nah, asal hukumnya untuk seluruh kaum lelaki dan wanita. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Lafaz alladzina amanu ini kan bentuk-bentuk muzakkar untuk kaum lelaki. Sebab kalau wanita tentu disebutkan dengan lafaz allati amanna. Allati amanna. Bukan alladzina amanu secara zahir untuk laki. Untuk kaum lelaki. Namun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum laki, maka itu pula yang ditujukan untuk kaum wanita. "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam." Diwajibkan atas kalian berpuasa. "Alaikumus-siyam." Allah tidak mengatakan 'alaikunna. Ya, 'alaikum bentuk muzakkar untuk kaum lelaki, maka ini juga diarahkan kepada kaum wanita. Begitu pula sebaliknya, kalau ada lafaz yang secara zahir untuk kaum wanita, itu juga untuk kaum lelaki. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, ya, dan beliau menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat." Ya. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang bertato dan wanita yang mentakonya, wanita yang menyuruh untuk mentak, yakni wanita yang mengarahkannya untuk bertato. Nah, lafadznya washimat, bentuknya muannas, yang diarahkan kepada para wanita. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bertato itu hanya dilarang untuk kaum wanita saja, laki-laki boleh. Subhanallah. Nah, padahal ini semua adalah bentuk-bentuk yang terlarang, sebab illatnya apa? Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taghyiru khalqillah, merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya tato. Nah, termasuk di antaranya tato. Maka lafaz al-washimat meskipun bentuknya muannas untuk kaum wanita, tapi itu juga untuk kaum lelaki. Kecuali apabila ada dalil yang membedakan di antara keduanya. Seperti misalnya memakai sutra, memakai emas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas membedakan di antara keduanya. Uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima 'ala dhukuriha. Dihalalkan emas dan kain sutra untuk wanita dari kalangan umatku. Adapun untuk lelaki diharamkan atas mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan di antara keduanya. Dan begitulah kita dalam menyikapi setiap nafsu yang ada dan setiap amalan. Termasuk di antaranya tata cara salat. Asal hukumnya kaum lelaki sama dengan wanita, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan perbedaan. Sebagai contoh misal, ada sebagian membedakan kalau laki-laki apabila mereka sujud maka direnggangkan sikunya, dijauhkan dari lambungnya. Tapi kalau wanita harus dirapatkan. Dari mana perbedaan ini? Tidak dibangun di atas hadis yang sahih. Sehingga kembali pada hukum asal, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu juga untuk para wanita. Dan inilah yang diperingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sifat salat Nabi. Setelah beliau menjelaskan sekian banyak hukum, pada akhirnya beliau menjelaskan bahwa hukum yang disebutkan secara umum untuk kaum lelaki dan untuk kaum wanita, kecuali apabila ada pengkhususan untuk laki-laki atau untuk wanita. Nah, an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Demikian pula dalam hal mandi. Mandi janabah. Nah, sebab-sebab mandi janabah di antaranya seperti hubungan. Hubungan suami istri. Naam. Maka wajib apabila telah terjadi hubungan di antara keduanya, wajib untuk mandi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' umma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila seorang duduk di antara empat cabang, maksudnya dia bertemu dengan keluarganya, kemudian dia bersungguh-sungguh, ya ini terjadi hubungan, maka wajib mandi. Sebutkan dalam riwayat yang lain, wa illam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan mani. Sekedar hubungan wajib. Demikian pula apabila seorang mimpi. Mimpi yang menyebabkan seorang itu mandi apabila mimpinya tersebut basah. Ya, bukan kencing loh. Bedakan. Jangan sampai ada yang mengatakan ini karena mimpi basah. Sengaja diberitakan begini karena ada yang memahami kalau seorang kencing di atas tempat tidurnya juga wajib. Wajib mandi janabah. Ini kekeliruan. Loh, gimana cara membedakannya? Ya tinggal dicium aja. Jelas perbedaannya. Nah, jadi yang menyebabkan seorang mandi janabah adalah mimpi basah. Meskipun dia tidak mengingat, ya, mimpinya itu mimpi apa. Kalau kemudian seorang itu bermimpi, meskipun mimpi seluruh malamnya dipenuhi dengan mimpi, tapi ketika dia bangun, tidak ada yang basah sama sekali, maka tidak ada kewajiban mandi. Tidak ada kewajiban mandi. Dan dari sini para ulama membawa hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, al-ma'u minal ma', yani wajibnya mandi disebabkan karena keluarnya mani, yaitu pada saat bermimpi. Pada saat bermimpi. Hukum ini berlaku untuk kaum lelaki demikian pula untuk kaum wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'atil ma', kalau dia melihat ada air yang keluar, maka wajib baginya untuk mandi." Faqaffat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Maka di situ kan ada Ummu Salamah. Dia yang mengkisahkan kedatangannya Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan pertanyaan Ummu Sulaim, Ummu Salamah pun malu. Faqaffat, maka Ummu Salamah menutup wajahnya. Aduh, ini gimana ini Ummu Sulaim ini? Pertanyaannya sangat sensitif. Nah, beliau menutup wajahnya. Ya, saking malunya. Ya, karena kadang Ummu Sulaim sudah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Salamah pun melanjutkan pertanyaan itu. Wa qalat ya Rasulullah wa tahtalimul mar'ah. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita juga bisa mimpi basah? Heran Ummu Salamah. Maka dari sini para ulama menyebutkan di antara dalil, di antara faedah dari hadis ini, bahwa para wanita berbeda keadaannya. Di antara wanita ada yang mengalami itu, ya, mimpi basah. Ada juga yang tidak. Termasuk di antara yang tidak mengalami itu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau heran, apakah wanita juga bisa mimpi basah? Biasanya mimpi basah ini dialami oleh kaum lelaki. Kok wanita juga bisa? Sehingga dia pertanyakan sambil, ya, beliau menutup wajahnya karena malu, sambil beliau bertanya, ya Rasulullah, tahtalimul mar'ah, wanita juga bisa mimpi basah? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, wanita juga bisa mimpi basah. Taribat yaminuki, nah, tangan kananmu penuh dengan tanah. Kalimat ini tidak bisa diartikan secara letter-letter seperti itu. Nah, karena kalimat ini biasa ungkapan kaum Arab untuk menegur seseorang. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini enggak bisa diterjemahkan. Masa kita terjemahkan tangan kananmu penuh dengan tanah? Aneh. Nah, tapi maksudnya bahwa ya, ini teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Ima tegurannya bahwa untuk menjelaskan kepada Ummu Salamah bahwa dalam hal ini enggak perlu malu. Ini kebenaran harus disampaikan dan harus dijelaskan, enggak perlu malu dalam hal ini. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taribat yaminuk. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sakilat ka ummuk atau sakilat si ummuk. Kalau kita artikan, kamu kehilangan ibumu. Tapi maksudnya itu kalimat teguran. Kalimat teguran yang tidak dimaksudkan hakikat sebenarnya yang terdapat pada lafaz kalimat tersebut. Ini kalimat-kalimat teguran. Termasuk di antaranya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat, karena kecantikannya, karena asal keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fadhfar bidzati din taribat yadak, pilihlah wanita yang punya agama, kalau tidak taribat yadak, penuh tanah kedua tanganmu itu. Maksudnya rugi kamu. Kamu rugi kalau tidak memilih seorang wanita yang memiliki kesolehan agamanya. Na'am taribat yaminuk. Fafima yushbihuha waladuha. Lalu dengan cara apa anak itu mirip dengan ibunya? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa seorang anak ketika dia lahir, na'am, terlihat, oh ini mirip ayahnya, ini mirip ibunya, atau dari keluarga ibunya. Kenapa demikian? Hah? Ya dari air itu, dari air mani itulah. Nah, ketika tercampur air mani dari kaum lelaki dengan wanita, maka tercampur, siapa yang lebih mendominasi, maka dialah yang akan memenangkan pertempuran itu. Nah, sehingga kemiripan itu dari air mani tersebut. Nah, kadang-kadang juga dari jenis kelamin. Kadang-kadang dari jenis kelamin. Nah, dan kadang-kadang dari kemiripan yang menyebabkan seorang anak itu mirip dengan ayahnya atau mirip dengan ibunya. Nah, dan di sana ada perselisihan di kalangan para ulama kapan terjadi kemiripan dan kapan pula yang menjadi perbedaan itu jenis kelamin. Ada yang mengatakan kalau yang mendominasi itu airnya kaum lelaki, maka yang terjadi adalah kemiripan. Nah, tapi kalau yang lebih dahulu, ya, airnya laki-laki mengalahkan airnya perempuan, maka yang muncul ada jenis kelamin yang mengarah ke laki-laki. Nah, ada lagi yang mengatakan sebaliknya. Ya, ada lagi yang mengatakan sebaliknya, dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insyaallah taala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Wallahu taala alam bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.